Betapa senang rasa hati di hari yang bahagia ini. Semua kita bergembira menyambut pesta panen ini. Hilanglah semua perasaan lelah. Mari marilah kita menari bersama. Terima kasih.